Dieci ormai amici. Piccia, piccia, piccia. Canna cue, casi piccia. Piccia, piccia, piccia. Canna cue, casi piccia. La gugue masih piccia. Naik nama tak meminta. Walau ku tinggal di desa, tu kalahkan orang kota juga bisa. Lirik pedas rica-rica. Umur tua masih lincah. Lo pikir dapat meremehkan orang kampung? Sebut ku Aukarin karena canduku. Mereka ketagihan dengan laguku. Tak mengharap rebel untuk membantuku. Rezeki masih mengisi sakuku. Tidak bersandar sebab ku diindi. Bukan baktatuku tetap mandiri. Hasilkan uang caraku sendiri. Sampai sekarang ku masih berdiri. Hip hop itu berasal dan berawal dari jalanan. Tidak bisa kau beli ataupun kau dapat ilmunya dari sekolahan. Skill atau tidak, bukan otomatis, biasa manual macam batu akik. Usia boleh tua, sebut aku antik. Bukan kain sarung, tapi tenun batik. Marah, pica, pica, pica. Karena gue kasih pica, pica, pica, pica. Karena gue kasih pica, pica, pica, pica. Karena gue kasih pica, pica, pica, pica. Karena gue kasih pica. Kasih mereka semua pica. Malas jika harus sebut nama. Pikir lagi, mari secara seksama. Kowe ada tidak sementara. Standing tinggi setiap acara. Ini bukan sekedar wacana. Kowe ada jelas tidak sementara. Pica, pica, pica, pica, pica. Kasih mereka semua pica. Jangan tanya nih untuk siapa. Jika disebut ini lagu makin pecah. Setan rapper pembual yang kau sebut sebagai idola. Kasih pica. Dan untuk dirinya gua bilang baklah. Kasih pica. Dan selebgram, selebgram, selebgram, selebgram. Kasih pica. Yang hanya sajikan berahan dada. Memaksa bernyanyi bakat pun tak ada. Pica, pica, pica, pica. Karena gue kasih pica. Pica, pica, pica. Karena gue kasih pica. Pica, pica, pica. Karena gue kasih pica. Pica, pica, pica. Karena gue kasih pica. Rimaku sakit tak butuh dokter. Nama dikenal, wajah di poster. Dengan syairku tundukkan monster. Tak perlukan sihir macam Harry Potter. Walau datang dari pedalaman, ku punya segudang pengalaman. Bukan dari anak kuliahan, tapi lirik seperti sastrawan. Mereka idolakan orang bodoh yang dibungkus dengan fashion yang menarik. Padahal di luar sana masih banyak rapper dengan lirik yang lebih baik. Menjual kontroversi tak peduli orang maki agar nama makin naik. Menuai rupiah walaupun para pendengar sama sekali tak tertarik. Lo menang di gaya, iya. Tapi tidak di karya, iya. Gua kalah biaya, iya. Masih tetap berkarya. Lagu ku realita, it's real. Tak bikin kosa kata, for real. Ku manjakan telinga dan dipantau oleh banyak mata-mata. Pica, pica, pica. Karena gue kasih pica. Pica, pica, pica. Karena gue kasih pica. Pica, pica, pica. Karena gue kasih pica. Pica, pica, pica. Karena gue kasih pica. Ya, lagunya habis. Freestyle aja deh. Check mic. Kalau kamu pengen karaoke, tinggal klik aja di sini, oke? Yang ini namanya video lirik, sambil baca nge-rap jadi asik. Penasaran sama video baru? Masuk di sini dijamin seru. Kalau kamu belum berlangganan, pencet yang ini biar gak ketinggalan.